اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, khususnya pada pagi hari ini di majelis ilmu yang mulia ini kita dicerahkan oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Malik, yang datang jauh dari Yogyakarta ke Pekanbaru untuk mencurahkan ilmu beliau yang sungguh luas dan dalam, dan kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian tidak pernah bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita kepada Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih karena telah dijemput ke majlis yang mulia ini dan duduk pula bersampingan dengan ustaz kita yang sudah kita ketahui tadi ilmu beliau melalui penyampaian. Dan di sini sebenarnya kami tidak akan menyampaikan lebih banyak lagi karena apa yang beliau sampaikan tadi sudah sampai ke sasaran dari tema kita, yaitu tema kita adalah revolusi pemahaman makna Al-Quran. Kalau bahasa Arabnya, Thawratu Fahmi Ma'anil Quran. Kalau disebut Thawrah, revolusi, bermakna ini geraknya gerak cepat ini. Bermakna jangan lambat-lambat lagi, setelah ini langsung ambil Al-Quran dan gali apa makna yang terkandung dari Al-Quran. Tapi untuk menggalinya bagaimana? Tadi sudah disebutkan 60 mesti dikuasai, 60 cabang ilmu mesti dikuasai. Kalau tidak, kata revolusi itu terpajang di situ saja. Sementara kata revolusi itu mesti diwujudkan di alam kehidupan kita ini. Nah, khususnya kita ini sebagai calon-calon ulama pada masa yang akan datang. Karena calon ulama itu banyak datangnya dari Usuluddin, dari Fakultas Usuluddin, insyaallah. Tapi jangan sedih pula, Fakultas Syariah pun juga demikian. Ini hanya untuk spesialisasi di dunia perguruan tinggi saja. Ada Usuluddin, ada Syariah. Baik. Kemudian perkataan yang kedua, revolusi pemahaman. Nah, kalau disebut kata pemahaman, ini apabila berkaitan dengan Al-Quran, kita tahu Al-Quran itu adalah firman Allah. Yang mengetahui firman Allah dengan sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah itu diturunkan ke bumi ini untuk menjadi petunjuk bagi kita. Dan Allah pula telah memberitahukan tentang pemahaman firman-Nya itu kepada Nabi Muhammad dan memberitahukannya pula kepada kita. Kita pula kalau mau memahami Al-Quran seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, mesti karena Rasulullah telah menjelaskannya, maka mesti mengetahui seperti apa Rasulullah menjelaskan makna dari firman Allah itu. Berarti mesti berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disebutkan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah yang mesti dikuasai. Kalau tidak, bagaimana kita akan memahami makna dari kata-kata Al-Qur'an tersebut? Kemudian karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah ini memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan perkataan manusia. Umpamanya keistimewaannya firman Allah itu nilainya mukjizat, sementara perkataan manusia tidak. Maka mesti kita memahami firman Allah itu berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang tepat, yang benar. Nah, ulama pun telah menyusunnya. Itulah dia ilmu-ilmu Al-Quran. Dan sudah disebutkan pula tadi 15 cabang di dalamnya yang mesti dikuasai, sehingga nanti ketika kita mendapatkan pemahaman makna Al-Quran, kita dapatkan pemahaman yang betul, bukan pemahaman yang menyimpang, yang ikut selera hati kita, tidak, tetapi seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Revolusi pemahaman makna. Kata yang ketiga, kata makna. Saya hanya mengomentari itu saja. Makna. Kalau disebut makna, berarti yang terkandung dalam sebuah kata itu makna. Yang terkandung dalam sebuah kata. Kalau Al-Quran itu kata-katanya adalah Arab, karena ia berbahasa Arab, bermakna mesti memahami makna kata itu melalui bahasa Arab. Tidak bisa melalui terjemahan. Yang terjemahan itu dari bahasa, kalau terjemahan bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia. Kalau terjemahan itu bahasa Inggris, dari bahasa Inggris. Tidak akan mungkin kita bisa memahami makna kata dari bahasa selain bahasa Arab. Lalu, kesimpulannya, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan pemahaman makna kata tanpa bahasa Arab. Maka belajarlah bahasa Arab. Ada nahu, ada sharaf. Tadi sudah disebutkan. Tambah lagi, yaitu di dalam bahasa Arab itu ada sastra, ada balagha, ada al-bayan, ada al-ma'ani, ada al-badi'. Tapi beratlah Ustaz menguasai bahasa Arab ini. Saya sudah bertahun-tahun belajar tak dapat-dapat. Ah, kalau begitu, jadi pendengar sajalah. Yaitu orang yang mendengarkan pengajian apa? Pengajian Al-Quran ditafsirkan. Tapi kalau mau menjadi penafsir Al-Quran, sehingga kita ini dapat memahami makna Al-Quran itu sendiri, maka seperti yang Ustaz kita sebutkan tadi, 60 cabang ilmu mesti kita kuasai. Satu saja tak menguasai, nanti akan menyimpang. Kemudian revolusi pemahaman makna Al-Quran. Kalau disebut Al-Quran itulah firman Allah yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia kitab suci, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau disebut petunjuk, Syekh Muhammad Al-Mutawalli Sya'rawi menyebutkan maknanya al-musilah lil ghayah. Petunjuk itu maknanya yang menyampaikan ke tujuan. Petunjuk di tepi jalan. Apa makna petunjuk di tepi jalan? Yang menyampaikan ketujuan, ikuti petunjuk. Belok kanan, belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Lurus, lurus. Umpamanya petunjuk ke Padang, jalan ke Padang. Belok kanan Padang, belok kanan. Mau ke Padang, kiri, ke kiri. Ikuti petunjuk sampai Padang. Petunjuk belok kanan ke Padang, kemudian dia bantai belok kiri. Sampai ke Padang. Tidak, sampai ke Dumai nantinya. Apa sebab? Sebab tidak mengikuti petunjuk. Berarti tanpa Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan, berarti tanpa Al-Quran manusia tidak akan sampai ke tujuan. Ketujuan hidup. Tujuan hidup manusia adalah redha Allah Subhanahu wa taala, atau syurga Allah. Tanpa Al-Quran tak akan mungkin masuk syurga, tak akan mungkin dapat redha Allah. Maka Imam Syafi'i ketika ditanya, apa hukumnya belajar bahasa Arab? Imam Syafi'i menjawab, hukumnya adalah wajib. Apa sebab? Sebab setiap orang ini wajib hukumnya untuk beribadah kepada Allah, sehingga mendapatkan redha Allah, dan nanti akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan tidak akan mungkin dapat mengetahui petunjuk dari Al-Quran kalau tidak menguasai bahasa Arab. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap yang membawa kepada suatu kewajiban, maka hukumnya pun adalah wajib. Jadi belajar bahasa Arab itu hukumnya? Siapa yang tak belajar bahasa Arab? Mengapa terdiam semua ini? Ini mau revolusi ini. Kalau tidak kita gugurkan saja kata revolusi ini, tak bergerak nanti. Kalau memang ya kita mau revolusi, setelah ini kita buat kursus bahasa Arab. Mau? Saya sudah buatkan buku bahasa Arab cara mudah. 1 jam pertama belajar sudah pandai bahasa Arab, langsung berbicara. Garansi, kalau tidak uang dikembalikan. Hari pertama belajar, hari itu juga bisa bahasa Arab 1 jam, dan kita sudah buat untuk orang awam. Apalagi untuk orang yang sudah belajar di pondok pesantren, oh lebih cepat. Mana dapatkannya? Di kantor Tafaqquh Jalan Sudirman. Di kantor saya. Dan kita sudah buat 2 kelas. Dan sudah selesai. Buku itu sudah kita tulis. Yaitu buku cara cepat belajar bahasa Arab. Buku itu kita susun dahulu ketika mengajar Ustaz Dr. Afri John. Dosen antum kan? Nah, ketika saya mengajar beliau dahulu di Mesir, saya buat buku itu. Dengan buku itu, alhamdulillah, beliau mendapat manfaatnya. Sekarang kalau mau meneruskannya, boleh. Kalau mau revolusi pemahaman makna Al-Quran, tak ada jalan lain. Jalan pintas ke Departemen Agama. Tidak. Tak ada jalan pintas ini. Kita sendiri. Bersedia besok kita buka kelas? Ada salah seorang dosen kita di sini, 2 hari yang lalu berjumpa dengan kami di kantor untuk buka kelas bahasa Arab. Dan kita sarankan menggunakan buku kita itu, dan insya Allah kita akan berikan jaminan bahwasanya mereka selesai belajar bahasa Arab, mereka baca Al-Quran tanpa menterjemah ke bahasa Indonesia, mereka langsung faham apa makna kata tersebut. Garansi. Dia perlu garansi sekarang ini, Ustaz. Garansi. Buku itu kita susun, tidak kita bedakan antara nahu dengan sharaf, kita campur saja sekali. Kemudian yang Ustaz sebutkan tadi, yaitu penambahan kata atau huruf di dalam bahasa Arab, dia membawa kepada penambahan makna. Qata'a menjadi qatta'a, menjadi qata'a, menjadi taqata'a. Ini penambahan-penambahan huruf. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Makna. Ini pun kita terangkan di buku yang ketiga. Dia ada 3 buku. Buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Bersiap sedia untuk revolusi? Revolusi ini. Setelah menguasai bahasa Arab, tadi Ustaz disebut, supaya dapat maknanya yang betul, yang benar, kita bukan ikut cara hermeneutika seperti yang dilakukan oleh Islam liberal. Tidak. Mengapa mereka menggunakan hermeneutika? Mereka coba untuk menundukkan makna Al-Quran sesuai dengan kehendak mereka. Tidak, kita punya ilmu Al-Quran. Dan kita sudah buatkan 8 semester ilmu al-ilmu Al-Quran. Dan sudah berjalan di kantor kita itu 6 semester. Sudah 3 tahun yang lalu. 1 semester, 16 kali pengajian. Dan ini kita sampaikan dalam bahasa Indonesia untuk menerangkan mudah, sambil mereka menguasai bahasa Arab. Dan nanti kalau sudah menguasai bahasa Arab, baru buku Arabnya yang kita berikan. Syekh Manaqatan, ada mabahis fi ulumil Quran, manahilul irfan, al-itqan fi ulumil Quran, al-burhan fi ulumil Quran. Tapi sebelum itu, kita berikan dulu dengan bahasa Indonesia. Ini dia ilmu-ilmu Al-Quran. Mulai dari penurunan wahyu, makiyah, kemudian madaniyah, kemudian al-awwal wal akhir ma nazala minal Quran dan seterusnya. Sekarang sudah sampai 6 semester. Lebih kurang sekarang ini muridnya 30 orang. 30 orang. Alhamdulillah bertahan 6 semester. 8 semester selesai dapat gelar LC, LC Tafaqquh. Ya, tak ada sertifikat, tak ada ijazah, karena kita di sana belajar murni untuk keilmuan saja. Kemudian juga kita buka kelas tentang ilmu-ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis seperti yang ustaz kita sebutkan tadi, dan sudah 4 semester kita pelajari. Semuanya 8 semester. Kemudian kita buka juga ilmu usul fikih dan sudah selesai 1 semester, 16 kali pengajian di Masjid Agung. Tapi terlalu ramai pengikutnya, 80 orang pengikutnya. Kewalahan kita dibuatnya, karena sebenarnya kelas yang ideal itu tidak banyak sebenarnya, sedikit-sedikit. Ini untuk memahami makna Al-Quran sendiri. Kalau tak mau bersusah payah, datang saja setiap malam ke Masjid Agung, itu kita sampaikan. Atau duduk saja depan televisi, di RTV itu, itu memang tak perlulah pandai bahasa Arab, dengar saja. Karena kita menyampaikannya tidak dengan bahasa Arab, tetapi kita akan menjadi penadah saja, penerima saja, dan tidak pernah bergerak sebagai yang mencari pemahaman dari makna-makna Al-Quran. Sementara makna Al-Quran itu sangat banyak sekali. Andaikan tujuh laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, habis yang tujuh laut itu, diganti lagi yang seumpama dengan itu, tak habis ilmu Allah itu tertulis. Jadi kalau kita bergantung kepada orang, sedikit dapat ilmu. Sudahlah orang yang menyampaikan ilmu itu sedikit, kemudian kita pula memahami 10 yang disampaikan, 2 pula yang tertangkap di kepala. Dah bertambah sedikit. Yang 2 pula, 1 disalahfahami pula memahaminya. Dah tinggal 1. Yang 1 pula tak terpakaikan dalam hidup. Dah tak ada maknanya. Maka gerak sendiri. Buku-buku, jangan risau. Sekarang sudah ada buku di iPad. Ini 20 ribu buku di dalam ini sekarang. Tadi ustaz kita minta Al-Quran Departemen Agama. Tak perlu susah. Buka saja, tekan ini satu, keluar satu Al-Quran di sini. Berapa harganya? Itu Ustaz Malik yang punya kerja lah. Mudah sekali sekarang ini. Tafsir, Allahu Akbar. Hanya 3 menit dapat satu tafsir. Mau tafsir apa sekarang? Tafsir Ibnu Katsir. Tekan install, tak sampai 3 menit keluar tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang terkini, tafsir As-Sa'di umpamanya, tekan saja terinstall. Tafsir Syarawi, tekan install. Tak perlu bayar, gratis, majanan. Tapi mesti faham bahasa Arab lah. Tak faham apa yang mau dibaca nanti. Uang aja nampak semua nanti kan. Bahasa Arab. Usul fikih sudah 1 semester, tinggal lagi 7 semester lagi. Mengapa perlu kita ajarkan usul fikih ini? Supaya nanti ketika ayat-ayat berkaitan dengan hukum, tidak salah dalam memahami. Karena kita sudah punya bekal. Untuk melatih diri, kita lihat-lihatlah tafsir-tafsir para ulama yang lain. Kita lihat tafsir Imam Ibn Katsir, kita lihat tafsir At-Tabari. Dari sisi bahasa, kita lihat tafsir Al-Alusi. Kita lihat tafsir para-para ulama yang lain untuk melatih kita. Sampai waktunya nanti 20-30 tahun, kita jadi ahli tafsir lagi. Karena untuk menjadi ulama itu tidak instan, tidak bisa cepat, begitu saja tidak. Sekarang ada metode 8 jam pandai menterjemah Al-Quran. Ya, 8 jam ya? Kita tak percaya. Untuk menguasai makna Al-Quran. Apalagi sekarang banyak sekali terjemahan-terjemahan Al-Quran, terjemahan harfiah, kata per kata, kata per kata. Seperti yang disebutkan tadi, itu bisa menyimpang jauh. Bahaya sekali terjemahan secara harfiah ini. Adik saya dosen di sini, dosen Usuluddin, Ustaz Dr. Masyuri Putra, T tesis beliau itu adalah bahaya terjemah harfiah Al-Quranul Karim. Bahaya, berbahaya menterjemahkan Al-Quran secara harfiah. Karena banyak terjemahan itu fatal. Dia berakibat kepada perkara yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama Islam. Maka beliau tulis satu tesis dan sudah selesai. Alhamdulillah. Paling tidak terjemahan harfiah itu adalah memandulkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Apa makna memandulkan ini? Ah, tak berkembang. Ah. Kalau wanita itu dia mandul, dia tak bisa melahirkan anak. Terjemahan harfiah itu dia tidak akan bisa melahirkan pengetahuan-pengetahuan berikutnya, tak bisa, sebab dia itu mandul. Berarti pilihan sekarang ini adalah kalau mau ya revolusi pemahaman makna Al-Quran, bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, usul fikih, dan ini semua sudah kita ajarkan. Dan satu lagi, ilmu akidah, sahihul akidah. Kalau akidah tak betul, meskipun pandai Al-Quran dengan ilmu-ilmunya, pandai hadis dengan ilmu-ilmunya, hebat dalam menggunakan usul fikih dan apa saja yang berkaitan dengan hukum di dalam Al-Quran, tetapi akidahnya tak betul, maka ia tidak akan melahirkan pemahaman yang betul. Karena pemahaman yang betul dari seseorang, buah dari akal fikirannya, adalah datang dari akidah yang betul. Itulah sekedar ringkasan dari tema kita ini, dan sebagai menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh ustaz kita tadi. Sekarang bukunya sudah ada di sini. Kurikulum yang kita sebut tadi 8 semester dan satu semester itu 16 kali pengajian sudah kita sederhanakan. Dan yang memformat ini salah seorang dari sahabat kita dari Solo, yaitu Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi ini dia memiliki 12 tim untuk menyederhanakan ilmu-ilmu keislaman melalui software-software yang beliau sebut sebagai Maktabah Al-Kubra. Maktabah Al-Kubra. Jadi sekarang ini sudah mudah sekali sebenarnya untuk memahami Al-Quran. Ini sekedar penyampaian. Tinggal lagi kita bertanya pada diri kita masing-masing, siapkah kita untuk menjadi revolusioner, ats-tsauri? Siapkah kita ini untuk yang bergerak cepat memahami Al-Quran? Karena pada masa sekarang ini masyarakat kita, bahkan dunia, sedang menanti pemahaman makna Al-Quran yang benar untuk menyelesaikan masalah ini. Coba kita lihat sekarang nih, sedang bergaduh sekarang Indonesia nih, sedang bergaduh. Ini Mahkamah Konstitusi ini mau diapakan? Mau dibubarkan atau mau diapakan ini? Ah, berselisih. Apa sebab? Sebab makna yang keluar dari Al-Quran itu tidak diwujudkan dalam kehidupan. Yang ada itu adalah hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia ini sifatnya belum tentu betul. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dengan ilmu yang sedikit buat undang-undang, buat konstitusi. Yang semalam dibuat, sekarang ini diamandemen. Yang sekarang dibuat, besok diamandemen. Tambah lagi kalau terpedaya pula dengan peradaban barat, yang dari barat itu dibawanya ke sini. Padahal di sini di timur ini. Akhirnya barat di timur kan? Ah, sudah hilang arah sudah. Lalu bagaimana caranya? Tak ada jalan lain, kembali kepada Al-Quran. Dengan Al-Quran berubah wajah dunia pada masa dahulu. Dengan Al-Quran pun akan berubah wajah dunia pada masa sekarang. Mau cepat? Revolusi. Dari mana mulai? Fakultas Usuluddin UIN Suska Pekanbaru. Jangan sambut dengan tepuk tangan, sambut dengan apa yang mau dibuat setelah ini. Program, silakan buat program. Dan kalau memang ia ada, kita nanti akan bekerja sama. Semalam saya dihubungi oleh Bapak Profesor Dr. Ilyas Husti. Maka insyaallah dengan kerjasama-kerjasama ini kita bisa melahirkan para peneliti dalam ilmu Al-Quran, dalam kajian-kajian Al-Quran, sehingga tema kita pada hari ini betul-betul sesuai untuk menyelesaikan masalah kita pada hari ini. Mungkin cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan ini. Dan sebenarnya majlis ini lebih ditujukan kepada Ustaz Muhammad Talib, karena beliau ini punya kepakaran dalam bidang keilmuan Al-Quran ini. Saya di sini hanya sebagai pelengkap saja sebenarnya, mendampingi beliau. Maka banyak-banyaklah tanya kepada beliau, karena beliau nanti akan pulang ini. Kalau saya ada di sini di Pekanbaru, maka mudah untuk bertanya kepada beliau, banyak-banyak bertanya, supaya kita semua ini insyaAllah akan mendapatkan ilmu yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.